Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya muallimu Adam, allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau melakukan kewajiban penuh dengan keikhlasan dan tahu mengkoreksi diri. Mudah-mudahan melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi tercerahkan kita, melalui juga siaran RRI yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita termasuklah orang yang pandai bersyukur. Amin. Tahu diri kepada Sang Pencipta. Insyaallah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surah At-Taubah ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsa ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ayat ini selalu mengajarkan kepada kita, janganlah sampai kita terjerumus kepada perbuatan dan hal kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar tak tahu diri. Allah telah diberikan kepada diri mereka itu fasilitas kehidupan yang baik, pekerjaan, keturunan dan sebagainya, kan, tetapi tidak mau mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan ayat ini menjelaskan orang munafik yang ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala berjihad, mereka itu seakan-akan apa? Mempermainkan ayat-ayat Allah. Di sini Allah menyatakan, bagaimana mungkin kalau sudah di hati mereka itu sudah ada penyakit? Maka kita nyatakan di sini, bagaimana mungkin seorang mukmin di dalam hatinya ada iri, ada hasad, ada mengadu domba satu dengan yang lain, adapun perintah kewajiban datang sama dia dianggap ini sepele, Ustaz. Seakan-akan dia yang paling benar. Begitu juga kalau datang sama dirinya satu bisikan setan, dia ngikut. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di sini, memang ada orang yang di dalam hati mereka satu penyakit, penyakit ini bertambah dengan kekafirannya. Kan begitu? Melihat orang ini susah, melihat orang senang, ini tabiatnya nih, Stan. Mungkin lebih jabar lagi dengan masalah kajian kita ini akan dijabarkan oleh Ustaz Zainal. Kami silakan. Iya, terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah. Ayat 125 merupakan mafhum mukhalafah dari ayat 124. Bila pada ayat 124 Allah Subhanahu wa taala menutup fa'amal lazina amanu fazadathum imana wa hum yastabsirun, adapun orang yang beriman maka surat-surat itu menambah imannya sedang mereka berada merasa gembira. Artinya keimanan itu akan menggembirakan manusia. Keimanan itu bersumber dari Al-Qur'an. Maka sebaliknya, kekafiran itu menyengsarakan manusia. Kekafiran itu identik dengan kotor. Siapa yang ingin kotor? Iya, tidak ada yang ingin kotor. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Kenapa? Karena kekufuran identik dengan kekotoran. Memang benar ada dua pemahaman bersih dan kotor itu. Bersih dan kotor dalam arti wujud nyata, dan bersih yang kotor dalam arti abstrak. Seseorang yang mandi kemudian berwudu, hakikatnya bersih secara fisik. Dia juga bersih secara abstrak. Karena apa? Karena dia telah melakukan toharoh dari hadas besar dan hadas kecil. Maka dia dalam hal ini seorang mukmin itu bersih lahir dan batin. Dia bersih karena sudah mandi, dia bersih karena sudah berwudu, dia bersih karena sudah melakukan sholat, dia bersih karena sudah membaca Al-Quran, sumber Al-Quran, dan dia bersih karena telah mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran sehingga orang senang dengan dia dan lalat jauh dari dia. Nah, kebalikan dari orang-orang yang kafir, dia kotor karena tidak pernah mandi wajib, dia bertambah kotor karena tidak pernah berwudu, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah sholat lima waktu. Dia juga jauh dari unsur-unsur kebersihan rohani karena tidak pernah mendengarkan alunan Al-Quran dan menghayatinya, apalagi mengamalkannya. Jadi orang yang beriman ini bersih secara lahir dan batin sehingga dia gembira dan orang sekitarnya pun gembira. Orang kafir ini sengsara karena kekotoran jiwa dan raganya, walaupun mungkin ada yang bersih. Cuman menariknya Nusa Sapiar, kita menemukan di negara-negara mayoritas non-muslim, negara-negara kafir bahasa kasarnya, itu sangat bersih. Kita menemukan di Hong Kong sana, itu paret-paret selokan itu sangat bersih sekali. Dan kita juga menemukan di Eropa, di Amerika, di Australia, infrastrukturnya begitu indah dan menarik. Kita menemukan traffic light-nya, rambu-rambu lalu lintasnya begitu dipatuhi, jalan-jalannya begitu bersih, tidak ada kotoran. Sangat bertolak belakang dengan Melayu Muslim yang mayoritas Muslim Indonesia ini, yang begitu kotor, sembrono, semberaut, acak-acakan, paretnya begitu kotor, sungainya tidak ada indahnya, hutan ditebangi, banjir bandang di sana sini, di tengah kota pun kita menemukan banjir. Jadi bagaimana cermin keimanan dengan kebersihan yang kita kaji pada hari ini? Jelas, Ustaz, kalau kita identikan iman itu nggak bisa dikotorin, walaupun yeah, bentuknya abstrak, yeah, nampak kan begitu. Mm-hmm. Jadi di sini yang kita yakinin di sini apa, wujud dari keimanan itu adalah apa, praktek dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Jangan sampai muslim, seorang muslim dikatakan dia beriman kok jorok ya gitu. Jadi harapan kita di sini adalah bagaimana kita mewaspadai dalam kehidupan kita sehari-hari, mm-hmm, bahwa orang yang benar-benar apa beriman itu dia harus berupaya, mm-hmm, walaupun sederhana pakaiannya, mm-hmm, dia itu bersuci. Kita Ramadan kita lalui ini dengan latihan-latihan batin ya, mm-hmm, dengan amalan ibadah yang apa ya, menyucikan hati kita. Yeah. Di sini jangan sampai kita kotorin lagi kata, yeah, karena perwujudannya gitu. Mm-hmm. Maka apa Rasul bersabda, "Idza shaluhat shaluhal jasadu kullu, yeah, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, mm-hmm, ala wahiyal qalbu." Kalau sudah segumpal darah ini dia ada hitamnya, mm-hmm, maka perangainya juga hitam, yeah, kan begitu, takkan mungkin gitu. Yeah. Tapi kita lihat ini yang perlu kita jangan salah kaprah. Memang di Hong Kong di sana mereka itu pembersih gitu ya, yeah, karena kesadaran. Mm-hmm. Tapi tidak dipolis dengan keimanan. Yeah. Nah, ini juga salah kan, mm-hmm, begitu. Hanya bersih di luar, dalamnya juga tidak. Mm-hmm. Mukmin juga salah, mm-hmm, kalau dia bersih dalamnya saja, batinnya, luarnya pun tidak. Yeah. Jadi adalah keseimbangan itu sendiri. Maka kalau dia baik, baiklah juga hatinya. Kalau dia buruk, buruknya hatinya. Disinilah, yeah, supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan apa yang dianjurkan Allah. Ya, cerdas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar ini, bahwa memang keimanan itu terkait dengan hati, Ustaz Sapiar ya. Jadi keimanan yang terkait dengan hati itu diimplementasikan dalam wujud fisik dan jasad. Betul. Jadi sebenarnya ketika Ustaz Sapir mengatakan kebersihan itu dimulai dari hati. Hati seseorang muslim yang bersih, dia ingin supaya lingkungannya juga bersih. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sangat erat kaitan antara iman dan kebersihan. Ya. Contohnya apa? Imatatul azza anitorik su'batun minal iman. Ya. Membuang sampah, membuang duri dari jalan itu adalah bagian dari iman. Implementasinya sangat jauh dan sangat luas. Artinya bagaimana jalan kita itu menjadi mulus, jangankan duri, debu pun kalau bisa tidak ada. Tidak ada. Di luar negeri begitu, Ustaz. Iya. Jadi pasir-pasir yang ada di debu di jalan-jalan tol yang begitu rapi itu disapu, setelah disapu disiram supaya tidak ada debu. Sehingga orang yang mengendarai mobil itu pulang mobilnya tanpa harus dilap lagi karena saking kan bersihnya jalan. Ini adalah pemahaman dari imatatul azza anit tariq syu'batun minal iman. Membuang duri dari jalan adalah bagian dari iman. Kembali kepada personnya. Agama Islam itu sangat identik dengan kebersihan. Betul. Dimulai dari hati, kata Ustaz Sapiat. Jadi bukan salah Islamnya, salah muslimnya. Ya, karena apa? Karena memang Islam identik dengan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Bahkan kita menemukan dalam sejarah, umat Islamlah yang pertama kali membangun WC di dalam rumah. Ketika Islam sampai ke Eropa sana, kita menemukan orang Eropa itu kalau mau buang air itu kayak orang kita di kampung dulu, Pak Ustaz. Jauh ke sungai sana. Jamban ya. Jamban sana. Jadi ketika ada orang Islam membangun room apa kamar mandi di WC, kamar mandi di rumah, dia terkejut. Ya, kok orang Islam ini buang air dalam rumahnya enggak kotor. Begitulah bisa membuat tempat yang paling kotor menjadi tempat yang paling bersih, sehingga dapat dijadikan bagian dari rumah kita. Betul. Dan lebih menariknya lagi, sekarang kita menemukan dunia telah menyatakan tempat yang paling kotor itu kita bisa tidur di dalamnya. Saking kan bersihnya hotel bintang 5 itu, jemaah haji yang tidak bisa kena AC terkadang tidur di kamar mandi. Saking kan bersihnya kamar mandi hotel bintang 5 itu. Sapir pernah menceritakan, pernah juga merasakan ibadah haji bagaimana suasana hotel yang itu bersih sehingga dapat dijadikan tempat tidur bagi jemaah. Ini perlu juga bagi jamaah haji, jamaah kita ataupun para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ada kelebihan uang atau ada niat ikhlas itu kita mau berpergian, pasangkan niat nabung dengan yang kecil, saya pingin umroh ataupun haji kan begitu. Insyaallah dari jamaah ataupun kita alumni Safir Al-Azhar ini bisa membantu mengarahkannya gitu ya. Mudah-mudahan, karena kita lihat di sana orang yang umroh dan haji ya luar biasa sekali pengalaman spiritualnya. Nah, kan jangankan pengalaman tidur di tempat yang kotor, katakan itu tadi kita mampu kan begitu. Karena apa? Karena kita itu merasa selama ini kita anggap Indonesia yang begitu luar biasa dengan kekayaan yang hebat, akan tetapi pengelolaannya kita kurang. SDM kita ini kita menganggap udah power kita di Indonesia, seakan-akan kita katak di bawah tempurung ini. Melihat orang yang lain, keluarlah kita menambah wawasan kita sehingga apa, tidak ada apa menghinakan orang. Bahwasannya mesti ada ya di atas yang kaya, lebih kaya lagi. Disitulah harapan kita. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar. Sebenarnya bukan negara kafir saja yang bersih. Rupanya di Arab Saudi sana, di Mekah, di Madinah juga bersih, Ustaz Sapiar ya. Bagaimana dalam jumlah jemaah haji yang begitu banyak, jutaan orang, bisa ditangani begitu bersih. Ada di Masjidil Haram namanya apa? Muasasah Bin Laden ya. Untuk bagaimana membersihkan Masjidil Haram itu dengan kain pelnya udah pakai mesin, Ustaz. Jadi bagaimana semuanya sudah serba bersih. Bersih dan sudah pakai kendaraan cara membersihkannya. Dan itu merupakan cerminan bahwa sebenarnya Islam itu bisa bersih. Betul. Dan Islam Indonesia ini pun sebenarnya bisa bersih. Bisa bersih. Kata kepala BLH itu buktinya ketika dia datang ke mall, maka dia tahu diri buang sampah pada tempatnya. Tapi kenapa begitu di rumah sendiri enggak tahu. Enggak kan tahu. Gitu. Tapi begitu dia datang ke pasar tradisional, ketika sampah ada di mana-mana, dia pun buang sampah seenaknya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit nih, Ustaz. Muslim Indonesia ataupun kita Muslim Melayu Indonesia ini, kita lihat bahwasannya kita melihat kita Islam kita tuh bila nizam gitu. Jadi Islam ya Islam aja, tanpa ada peraturan apa. Peraturan tidak hanya ibadah, peraturannya hidup ini kita juga punya peraturan kan gitu. Jadi kenapa yang sudah ada peraturan lampu merah kita berhenti? Kenapa di rumah kita di sini ada orang tua tanpa ada yang sopan dilompatin lewat saja lewat saja sebagainya? Ini kita buat ada peraturan binatang ya gitu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ustaz Sapiar akan menutupnya. Apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.